Bagaimana sebaiknya kita apabila bermakmum salat subuh kepada imam yang membaca doa kunut? Apakah kita ikut mengangkat tangan atau diam saja? Ada jawaban dari Syekh Al-Albani kalau tidak salah, bahwa kalau imamnya itu seorang mujtahid yang berijtihad dengan ilmunya yang mumpuni, yakni yang mampu dia untuk berijtihad, maka kita ikut. Apa yang dilakukan imam kita ikut. Tetapi kalau dia muqallid, maka sesungguhnya kita tahu apa yang dia tidak tahu, maka kita tidak mengangkat tangan kita, tapi kita tetap ikut bersamanya berdiri. Artinya jangan ruku duluan, jangan meninggalkan, tetap sampai dia ruku kita baru ruku. Ustaz mau tanya, apakah termasuk berbuat dosa ketika disampaikan suatu kajian ilmu syar'i kemudian kita ngobrol dengan ke kanan dan ke kiri tidak mendengarkan kajian tersebut? Naam. Tidak menghormati majlis ilmu. Apakah betul ada perkataan imam ulama pemimpin yang kafir adil lebih baik daripada muslim tetapi zalim? Tidak demikian kalimatnya. Kalimatnya bukan bermakna lebih baik. Bukan bermakna lebih baik. Tetapi ada, bahkan kalau enggak salah ucapan Syekhul Islam rahimahullah, bahwa hikmah yang didapat oleh satu umat dengan seorang pemimpin muslim yang zalim dengan satu masyarakat dipimpin oleh seorang kafir yang adil akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan pemimpin kafir yang adil daripada yang zalim tadi. Maksudnya barokahnya. Naam. Tetapi tidak ada satupun ulama yang menyatakan boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Tidak ada. Walhamdulillah. Khana bin na'azakumullah, disebutkan bahwa orang kafir itu sudah jelas-jelas zalim. Iya kan? Orang kafir itu sudah jelas-jelas zalim. Karena siapa yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak, maka dia zalim. Siapa yang berbuat syirik, maka dia zalim. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sebenarnya syirik itu kezaliman yang besar. Maka kelompok sesat pun zalim. Dan siapa yang tidak zalim? Yang tidak zalim adalah seorang muslim yang berpegang dengan Quran dan Sunnah. Apakah ada doa khusus atau amalia khusus agar segera diberi keturunan? Biasanya para ulama mengajarkan untuk kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Zakaria ketika meminta anak, atau doanya nabi yang lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Atau Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, atau Rabbi la tadarni farda, ya Allah jangan tinggal jadikan aku sendiri, ini minta keturunan juga. Naam. Atau minta dzurriyyah thayyibah, innaka sami'ud du'a. Apakah boleh meminta air kepada orang pintar? Tidak boleh. Jangan. Walaupun orang pintar tadi ngerukyah, makruh, tidak boleh kita meminta. Kita rukyah sendiri di rumah. Anak yang rewel ini tadi dibawa kamar mandi siram dengan air. Tidak dirukyah pun setan sudah lari dia karena takut sama air. Nah, dan itu mujarab. Mujarab itu pernah dicoba. Maka kemudian orang bilang mujarab. Mujarab itu sudah pernah dicoba dan berhasil. Sudah nakal-nakalnya bawa kamar mandi siram dengan air. Dan saya pernah lakukan itu. Langsung dingin langsung. Apa yang sudah difatwakan oleh para ulama, jangan ditanyakan pada saya. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan, apakah benar fatwanya? Ini siapa saya, siapa para ulama? Ngerti enggak? Saya lewat. Ngapain? Apa yang sudah difatwakan oleh para ulama ditanyakan kepada saya? Kalau kita sedang makan sahur, ternyata waktu fajar telah tiba, qadallahu muadzin terlambat dalam mengumandangkan azannya, bagaimana? Pertanyaannya adalah, apakah kamu sadar atau tidak sadar itu sudah fajar? Kalau tidak, tidak apa-apa, karena itu tidak sengaja. Muadzinnya lupa, kitanya lupa makan dengan nikmat. Lihat, loh, kok belum azan? Ditegur ke masjid, kok belum azan? Oh iya, iya, azan. Itu sudah terjadi dan tidak mengapa, karena dia tidak tahu. 6. Man akala nasian falyutimma shaumahu. Siapa yang makan nasi? Iya. Bukan, nasian lupa. Nasian maksudnya lupa, bukan makan nasi. Man akala nasian, siapa yang makan dalam keadaan lupa, falyutim, maka sempurnakan puasanya. 6. Bolehkah kita meninggalkan teman yang kalau berbicara selalu mendahulukan ghibah? Qanibna azakumullah, menjauh dari perkara-perkara yang seperti itu adalah bagus. Tetapi lebih bagus lagi kalau engkau ingatkan dia agar dia tidak berbuat ghibah. Bolehkah kami membeli rumah dengan cara kredit? Boleh. Kalau tidak tercampur riba di dalamnya, dan itu hampir-hampir tidak ada. Sering kali yang saya tahu, mesti ada ribanya. Kalau kreditnya, Syekh bin Baz menyatakan boleh selama barangnya jelas, harganya jelas, waktunya jelas. Kalau harganya tidak jelas, itu riba berarti. Ya tergantung, kalau kamu terlambat ya tambah besar harganya. Wah, berarti harganya belum tentu. Ya belum tentu, tergantung bagaimana kerajinan kamu membayar. Fahadha riba, tidak boleh. Kalau barangnya tidak jelas, pokoknya bayar aja sampai sekian, mungkin dapat rumah ini, mungkin yang itu, mungkin yang tipe SSSSS, yang sederhana sekali, sangat sempit, tidak bisa selonjor, atau diundi di akhir. Berarti rumahnya tidak tahu yang mana, tidak boleh. Kalau rumahnya jelas yang ini, harganya jelas sekian, tidak tambah tidak berkurang, sekian. Kemudian waktunya juga jelas, sekian bulan, sekian tahun. Maka itu yang boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Itu pendapat yang saya anggap rajih. Pada saat melaksanakan haji, apakah boleh mengulang-ulang melaksanakan umrah? Tidak ada, hampir, bukan tidak ada, hampir tidak ada contohnya para sahabat yang mengulang-ulang haji, kecuali disebutkan oleh Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, sahabat yang menunggu di sana karena ada sesuatu, ketika sudah tumbuh sedikit bisa dicukur, beliau umrah kembali dan cukur kembali. 6. Dalam Al-Quran disebutkan jin dan syaitan. Apakah mereka sama atau berbeda? Sangat berbeda, barakallahu fikum. Kalau jin itu makhluk, manusia dan jin. Maka jin dalam surat jin, dalam Al-Quran disebutkan ada yang muslim, ada yang kafir. Allah sebutkan ucapan jin, wa anna minnal qasituna, minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslimun, ada yang qasitun. Di antara kami ada yang baik, ada yang jelek, ada yang muslim, ada yang kafir. Itu jin. Jin-jin kafir yang menggoda manusia, itu syaitan. Sebagaimana manusia yang menyesatkan manusia lain juga syaitan. Maka kita berlindung pada Allah Ta'ala, minas syaitan, minal jinnati wan nas. Kita berlindung pada Allah dari syaitan-syaitan, dari kalangan jin maupun manusia. Jadi manusia juga bisa jadi syaitan, sebagaimana jin-jin bisa jadi syaitan. Ustaz, jika baru datang ke masjid dan diperkirakan akan segera iqamah dan menunggu iqamah tersebut, sebaiknya kita duduk atau berdiri? Kalau kamu mau duduk, harus sholat 2 rakaat untuk duduk. Maka barakallahu fikum, hendaklah kamu dalam keadaan sholat kemudian duduk. Apakah menunggu berdiri saja? Kan bentar lagi koma, tanggung. Kalau sholat gak akan sempat selesai, berdiri. Terus satu lagi berdiri lagi. Berdiri lagi kayak antri karcis. Ternyata komatnya gak komat-komat. Ngapain? Ngapain? Kalau kamu sholat, walaupun baru Allahu Akbar, baru ruku, sudah komat, gak apa-apa. Kamu dapat niat. Jadi jangan nunggu. Jangan menunggu. Sholat 2 rakaat. Tinggal 1 menit, sholat 2 rakaat. Dapatnya seberapa? Alhamdulillah. Barangkali saja kemudian dianya agak menunda sesuatu karena menunggu imam misalnya, kamu dapat 2 rakaat, alhamdulillah. Kalaupun tidak, ternyata datang imamnya, maka kamu mendapatkan niatnya. Batalkan langsung, ikut sholat jamaah. Batalkan langsung, ikut sholat jamaah. Dan itu yang saya saksikan di majelis-majelis para ulama seperti majelis Sayyid Ibn Uthaymin rahimahullah. Ketika qomat, semua yang sholat dibatalkan. Yang sudah 1 rakaat, yang baru ruku, yang sudah hampir selesai, mereka semua batalkan, mereka ikut sholat. Dengan dalil, idza uqimatish shalah fala shalata illa al-mafruḍah. Kalau sudah ditegakkan qomat, maka tidak ada sholat lain kecuali sholat yang wajib. Barakallahu fikum, subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.